Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami banggakan, kembali kita sama-sama bersua melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini untuk kembali kita memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-19 dari surah Al-Furqan, juz ke-18 dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi di ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi penting yang harus benar-benar kita pahami dan kita sadari. Kelak nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasakan azab yang begitu sangat menyiksa dan tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Faqad kazzabukum bima taquluna. Sudah capek-capek para ulama, para ustaz untuk menyampaikan dakwah, ya, semuanya, orang tuanya. Nah, salatlah, puasalah, berzakatlah, berbuat baiklah di dalam kehidupan ini. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Akan tetapi yang terjadi ternyata adalah faqad kazzabukum. Mereka kemudian menganggap enteng dan bahkan mendustakan agama. Wahai anakku, wahai umatku, kata para nabi dan juga para ulama menyerukan, ya, jangan akui ada Tuhan selain Allah, jangan ada kekuatan selain Allah. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan bandel dan degil, tidak mau diatur dan diurus dengan baik, maka kemudian mencoba dengan kepintarannya mencari ke jalan sendiri yang dianggap lebih bagus. Dia kemudian akhirnya mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah, ya, mencari sampai ke gunung-gunung, batu-batu keramat, mencari sampai ke dalam kumur, sedalam sumur ada cincin-cincin yang bisa dijadikan sebagai ajimat dan sebagainya, hanya menyusahkan diri saja. Faqad kazzabukum. Kenapa kemudian mereka mendustakan segala kebaikan yang sudah ditawarkan, ajaran kebenaran dan kemudahan yang pasti akan menjamin kehidupan mereka untuk baik di dunia dan akhirat? Jawabannya adalah kazzabukum. Mereka sudah mendustakan karena memang otaknya sudah bebal, kalau bahasa kita sekarang, ya, bebal betul otaknya, sudah tidak bisa lagi dikasih tahu. Jadi apapun yang disampaikan walaupun itu untuk kebaikan, makanlah supaya sehat, tidak juga mau makan, ya, sudah susah itu, nyuruh makan saja kalau sudah susah, orang yang disuruh tidak mau, berarti memang kazzabukum, sudah begitu bebal otaknya, tidak mau lagi diatur untuk kebaikan. Seperti inilah yang terjadi. Sudah ditawarkan kebaikan, sudah dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, Allah sudah menjanjikan azab yang begitu sangat dahsyat, tetapi tetap juga sikap yang sama. Faqad kazzabukum. Bisa kita, bisa orang lain, bisa siapa saja, tergantung bagaimana kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Famastati tastati'una sarfan wala nasra. Ini yang akan terjadi, bahwa Tuhan yang kamu sembah itu tidak akan dapat menolak azab dan tidak akan pula dapat menolong dirimu. Yang kita anggap bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita ternyata berlepas diri. Subhanaka ya Rabbana, maha suci engkau ya Allah, itu akal-akalan dia saja yang menjadikan aku sebagai Tuhan. Aku tidak pernah menyuruhnya, ya. Famastati'una sarfan wala nasra. Tidak pula dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Di hari akhirat yang hanya punya kekuasaan untuk menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ternyata di dalam kehidupan ini yang kita lakukan adalah menentang Allah, yang kita lakukan adalah mencari kemurkaan Allah, apa ada kemungkinan kemudian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawaban sudah pasti, dan kita semua yang cerdas pasti akan memberikan jawaban yang sama dengan anggukan kepala. Tentu saja tidak ada, Allah tidak akan mau menolong. Ya, tentu Allah tidak akan mau menolong kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita menentangnya, kita tidak mau tunduk kepadanya, dan Allah hanya akan membantu orang-orang yang taat kepadanya dan mau melaksanakan segala perintahnya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadli. Kami persilakan Ustaz. Syukran Ustaz Perdana. Alhamdulillah, sahabat inspiratif, detik ini kita dibawa pada sesuatu yang tidak meragukan lagi, kejadian yang akan kita hadapi di yaumul akhir kelak, di yaumul hisab kelak. Bagaimana semua sesembahan-sesembahan kita itu, baik dari malaikat, baik dari jin, baik dari benda-benda, baik dari para nabi, itu berpaling dari apa yang kita sembah dan kita mohon pertolongan kepada mereka. Dan di situ yang berkuasa adalah Malik Yawmiddin, adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada siapapun yang dapat menolak azab, yang dapat menolong diri kita di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menilik ulang pada surah An-Naba, di mana Allah berfirman, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh Jibril atau tentara Allah atau rah manusia dan para malaikat berdiri bersap-sap, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya. Jangankan memberikan pertolongan, bahkan berkata saja itu harus mendapat izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar, wa qala sawaba. Tidak ada orang yang mampu merekayasa dalam yaumul hisab kelak, dalam Malik Yawmiddin kelak. Maka sahabat inspiratif, sorfau wala nasrah, tidak dapat menolak ajab dan tidak dapat pula menolong kita. Itulah sesembahan yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, apapun keris, apapun benda-benda keramat yang kita cari sampai ke ujung dunia sana, nanti akhirnya akan berpaling dari kita. Maka barang siapa di antara kamu berbuat zalim, siapapun yang berbuat zalim dari jin dan manusia, termasuk yang dianggap sesembahan itu, mereka akan ditimpakan azab, nudzikhu azabang kabiro, rasa azab yang sangat besar. Bahkan dalam satu ayat, Allah juga mengatakan dalam surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 44 sampai 46, walau taqawwal alaina ba'dul aqawil, dan jikalau Muhammad mengada-ngada dari apa yang telah kami firmankan kepadanya, sebagian dari apa yang telah kami firmankan, la akhazna minhu bil yamin, kami akan tarik keras tangan kanannya, summa la qata'na minhu al-watin, kemudian kami potong dengan keras pembuluh jantungnya atau urat nadinya. Bahkan Nabi Muhammad saja, jikalau bukan minta untuk disembah, bahkan hanya merekayasa isi dari Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, itu Allah akan menegaskan, akan memotong urat nadinya. Demikianlah kerasnya Allah terkait orang-orang yang menjadikan wadah bersyirik kepada sesembahan selain Allah. Maka kita katakan, inna syirka la zulmun adzim. Allah sering berfirman seperti itu, yang sering kita dengar, ya, bahwa kesyirikan adalah puncak dari kemurkaan Allah. Maka dalam tafsir inspirasi dikatakan, memilih kekafiran atau memilih kesyirikan adalah kesalahan besar. Saat ini masih ada kesempatan untuk merubah pilihan itu. Bagi siapapun yang saat ini masih berada pada jalur itu, masih ada kesempatan. Ya, tidak sampai pada satu hari nanti semua berpaling, sesembahan kita itu berpaling dari apa yang kita katakan. Nanti akan ada masa di mana penyesalan itu tiada guna. Insyaallah, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, begitu sangat mendalam sekali kajian kita pada hari ini karena akan memberikan dampak yang begitu besar di dalam aktivitas yang kita lakukan. Pada intinya adalah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang satu informasi penting, bahwa di hari akhir nanti tidak ada lagi cara untuk melarikan diri bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Wa may yazlim minkum nuzighu azaban kabira. Siapa saja yang melakukan tindakan maksiat, dosa, keburukan, kekufuran di dalam kehidupannya, maka ingat baik-baik, tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja ya, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa saja, wa may yazlim minkum, siapa saja yang melakukan tindakan kezaliman, ya. Ada di antara kita yang memakan harta orang lain, ada di antara kita yang mengambil hak yang bukan miliknya tapi hak orang lain, ada di antara kita yang kemudian melakukan tindakan kezaliman, tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau memberi makan orang fakir miskin, tidak memiliki rasa empati yang besar terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dia enak-enak naik haji ya ke Saudi Arabia, mengeluarkan uang ya, dan itu sudah dilakukan untuk ketiga keempat kalinya, sedangkan tetangga di sekitarnya adalah orang-orang yang kemiskinan dan kelaparan, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, sedangkan dia enak-enak saja keluar negeri belanja ini belanja itu. Wa may yazlim minkum, hati-hati, itu semua adalah tindakan kezaliman, dan nuzighu azaban kabira, akan kami azab dengan azab yang begitu sangat besar. Waspada, kesempatan masih ada selagi kita hidup di dunia. Perbaiki diri kita, karena kalau tidak, maka nasib naas akan menimpa kita nanti di hari akhirat. Na'udzubillah min zalik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, selamat. Terus.